Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca ayat yang pertama dari surat At-Takatsur. Alhaqum At-Takatsur, yakni kata beliau rahimahullah ta'ala, syagalakum hatala hautum an mahu aham mintikrillahi ta'ala wal qiyami ta'atihi, telah menyibukkan kalian hingga kalian lalai dari yang lebih penting, yaitu zikir kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepadanya. At-takatsur, at-takatsur yakni berbanyak-banyak harta, kabilah, kedudukan dan lainnya. Hatta zurtumul maqabir. Yani kata Syekh rahimahullah ta'ala, yani ila an zurtumul maqabir, yani ila an muttum, ya sampai kalian mati. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, hatta zurtumul maqabirani syirtum ilaiha waduhintu wadupintum fiha, hingga kalian pun ya ke kuburan, kalian dikubur padanya, ya kalian lalai, terlalaikan oleh hatta kathur, hingga kalian mati, kalian dikuburkan di pekuburan. Qala fal insanu majbulun 'ala at-takatsur ila an yamut. Seorang itu diberi jibillah qadrat untuk senang berbanyak-banyak sampai dia mati. Bal kullama izdada bihil kibar izdada bihil amal. Bahkan semakin tambah tua, tambah umur, semakin bertambah angan-angannya. Fahuwa yashibu fisin wa syubuhil amal. Dia tua dalam umurnya, sudah perubahan, sudah berumur, tapi tetap muda dalam angan-angannya. Kata inna rajula lahu tis'un sanah misalan tajiduhu indahu minal amal waktu dil amal ma lisa indah syabab illadhi lahu hamsa asara sana. Bahkan kata Syekh rahimahullah ta'ala, hingga ada seorang yang sudah berumur 90 tahun. Umurnya 90 tahun. Tapi mendapati ada pada dia angan-angan, panjangnya cita-cita angan-angan dia yang tidak ada pada pemuda yang baru berumur 15 tahun. Tua dalam umur tapi angan-angannya tetap muda. Bahkan Nabi rahimahullah 90 tahun, ya satu angan-angan yang tidak ada pada seorang pemuda yang baru berumur 15 tahun. Hadza Wa ma'na al-ayatil karimah. Inilah makna ayat yang mulia. Ini kalian terlalaikan oleh at-takatsur, banyak-banyak harta, kedudukan, kabilah, dan lainnya, hingga kalian masuk kubur, ya, dikubur di pekuburan. Ai annakum tahautum bitakatsur anil akhirah ila al-muttum. Ini kalian terlalaikan dengan berbanyak-banyak harta dan lainnya, sehingga kalian terlalaikan dari akhirat sampai kalian meninggal dunia. Qala syarahimahallahu ta'ala wa qila, ada yang menyatakan pendapat kedua, inna ma'na ma'na ayat hatta zirtumul maqabir, yani hatta asbahtum tatakatharun bil amwat kama tatakatharun bil ahya. Sebagian menafsirkan, yakni sampai-sampai kalian tuh banyak-banyak berbangga-bangga dengan banyaknya orang-orang mati di keluarga kalian. Sebagaimana kalian berbangga-bangga dengan banyaknya orang-orang hidup di kabilah atau keluarga kalian. Ini mana hatta zurtumul maqabir. Ini sebagian menyatakan, sampai pun orang-orang yang telah matinya dijadikan sebagai bahan untuk berbangga-bangga, berbanyak-banyak. Faidil insan, fayakulu, seorang datang dan berkata, ana qabilati aktharu min qabilatik. Aku, qabilahku, itu lebih banyak jumlah orang yang dibandingkan kabilahmu. Baidah syi'ta, kalau kamu mau tahu, buktinya, fadhabil kubur, silahkan kamu berangkat ke kuburat. Uddal kubur minna, hitung kubur-kubur yang ada dari keluarga kami, kabilah kami. Wa indal kubur minkum, kemudian hitung di pekuburan kabilah kalian. Fa'ayuna aksat, siapa di antara kita yang paling banyak kuburannya. Ini pendapat kedua. Hatta zurtumul maqabir, yakni sampai pun yang telah mati pun di kuburan dijadikan sebagai bahan untuk berbangga-bangga. Qala lakin hadza qaulun dha'ifun ba'idun min siyaqil ayah, tapi pendapat kedua ini pendapat yang lemah, yang sangat jauh dari konteks ayat yang ada. Wal ma'nal awwalu was sahih, makna yang pertama lah yang benar, annakum tatakatharuna ilan tamutu, yakni mana yang benar adalah kalian berbanyak-banyak, berbangga-bangga dengan banyaknya harta, banyaknya kabilah, banyak pengikut, dan seterusnya, sampai kalian mati. Sampai kalian masuk kubur, ya, dikubur di pekuburan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu hatta zurtumul maqabir. Istadalla bihi Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala berdalil dengan ayat ini. Ala anna zaira la budda an yarji'a ila watanihi. Bahwasanya seorang peziarah, saya ulangi, seorang sedang berkunjung, itu mesti akan kembali ke negerinya. Wa na kubura, termasuk kuburan, laisat bidar iqamah, bukanlah negeri tempat dia yang selamanya. Mesti dia akan kembali ke tempat asalnya, yakni ke akhirat. Qala, jadi dari kata lapat zurtum, zara yazuru, berarti dia hanya zair, hanya berkunjung. Mesti dia akan kembali ke tempat berikutnya, ke tempat asalnya, yakni ke akhirat. Dibangkitkan di akhirat nanti, dia memiliki kiamah. Qala wa kadzalika yudzkaru an ba'd al-a'rab, demikian juga disebutkan dari sebagian orang-orang Badui. Anahu sami'a qari'a. Sami'a qari'an yaqra. Dia mendengar seorang pembaca Al-Quran membaca ayat Allah. Alahakumut takathur. Hatta zurtumul maqabir. Kata dia, wallahi demi Allah, mazza'iru bimuqim. Seorang yang sedang zair, sedang berkunjung, berziarah, dia bukanlah orang yang akan kekal selamanya di situ. Sehingga, wallahi demi Allah, lanub'atsunna. Ya, sungguh, kita sungguh akan dibangkitkan. Karena dikuburkan hanya sebagai zair, maka pasti akan dibangkitkan untuk kembali ke negeri yang abadi ini di akhirat. Lianna zaira kama huwa ma'ruf, namanya seorang zair yang berkunjung, berziarah. Yazur, dia akan datang berkunjung, wirji' dan kembali. Sehingga kata badu ini dengan mendengar ayat tadi menyatakan wallahi demi Allah lanub'atsunna, sungguh-sungguh kita akan dibangkitkan di hari ba'ats. Jadi ini satu di antara dalil yang menunjukkan adanya al-ba'ats. Wa hadza huwa al-haq. Kata Syekh Rahimahullah, ini benar. Ini benar. Yani kita di kuburan hanyalah singgah dan akan dibangkitkan untuk kembali ke akhirat nanti. Sehingga beliau ingatkan satu masalah penting. Kata beliau rahimahullah, wa bihadza na'rifu anna ma yadhkuruhu ba'du an-nas al-an fil jara'id wa ghairiha. Dengan ini kita akan tahu. Kita tahu bahwasanya apa yang disebutkan oleh sebagian orang sekarang ini di koran-koran, di majalah-majalah dan lainnya. Yaqulu anni rajul idza mat. Ya, dia berkata ketika ada orang mati, innahum taqala idza mathwahul akhir. Ia telah berpindah ke tempat tinggal yang terakhir. Bahkan lebih dari itu di tempat di negeri kita dengan menyatakan di tempat peristirahatan terakhir. Inna hadza kalamun batilun wa kadzib. Ini adalah ucapan-ucapan yang dusta, yang batil. Yang menyatakan kuburan sebagai tempat tinggal terakhir atau lebih dari itu menyatakan kuburan sebagai tempat peristirahatan terakhir, ini adalah ucapan yang batil, ucapan yang dusta. Lianal kubura laysa huwal maswal akhir. Karena kuburan itu bukanlah tempat tinggal terakhir. Apalagi dikatakan sebagai tempat peristirahatan. Bisa jadi dia disiksa. Allah beri kulit kuburnya. Tidak istirahat. Bal. Law anna al-insan a'taqada madlul hadha al-lafz la sara kafiran bil ba'ts. Bahkan kalau dia mengucapkan demikian dengan meyakini apa yang ditunjukkan lafaz tersebut, dia memang meyakini bahwasanya kuburan tempat terakhir, tempat tinggal terakhir, maka dia teranggap sebagai seorang yang kafir kepada al-ba'ts, adanya hari dibangkitkan manusia di yaumul kiamah. Wal kufru bil ba'ts riddatun al-islam. Dan mengingkari, mengkufuri ba'ats termasuk perkara yang memurtadkan dari Islam. Itu kalau dia mengucapkannya dalam keadaan meyakini isinya, kandungannya. Ini berarti dia kufur kepada ba'ats dan la-ba'ats. Satu perkara iman yang harus diyakini, yang ketika mengingkarinya adalah penyebab riddah dari Islam. Namun kenyataan yang ada kata beliau rahimahullah, lakin kathiran minan nas ya'khudhun al-kalimat wala yadrun ma ma'naha. Tapi kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan orang ketika mengambil satu kalimat, mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini dan semisalnya, dalam keadaan tidak tahu apa maknanya. Sekedar ikut-ikutan. Iya, tidak tahu apa maknanya, apa kandungannya, apa konsekuensinya. Wala'alla hadhihi mawruthatan al-mulhidin alladzina yakirruna bil ba'ts ba'dal maut. Bisa jadi ini mereka dapatkan warisan dari para ateis Yang tidak mengingkari, yang tidak mengakui adanya ba'ats setelah mati. Ya, tidak sadar mereka mengucapkan warisan dari mereka. Lihada yajibu tajannubu hadil ibarah. Maka, karena ini wajib untuk menjauhi ungkapan-ungkapan seperti ini. Ya, dengan menyatakan kuburan tempat tinggal terakhir, tempat peristirahatan terakhir. Terus misalnya, ini adalah ucapan-ucapan yang batil, yang kadzib, yang kandungannya adalah pengingkaran kepada Ba'ats. Fala yuqalu ni qabri innahu maswal akhir. Tidak boleh dikatakan kuburan sebagai tempat tinggal terakhir. Apalagi dikatakan sebagai tempat peristirahatan terakhir. Li'annal maswal akhir. Tempat tinggal yang terakhir bagi kita semua adalah manusia. Imal jannah. Bisa di sorga. Wa ima nar. Atau di neraka fil yaumil qiyamah. Nama Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.